wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya, sebelumnya suami saya itu dahulu kerja di salah satu bank. Konvensional. Iya, konvensional. Nah, suami saya itu ikut angsuran haji dan lunas tahun 2016. Dan tahun 2017 kami berdua itu sadar tentang riba. Nah, kemungkinan tahun 2022 itu suami saya berangkat haji. Nah, bagaimana menanggapi tentang kasus tersebut dan hukumnya itu gimana Buya? Baik, terima kasih. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Lakukan dua hal, Anda akan terbebas dari dosa. Yang pertama, Anda terlepas, Anda harus hengkang, meninggalkan wilayah tersebut. Anda putus, enggak ada urusan lagi dengan urusan-urusan dunia riba. Satu. Yang kedua, karena sifatnya angsuran, maka yang Anda ambil hanya yang Anda ambil untuk haji hanya modal yang Anda berikan. Seperti yang Anda berikan itulah yang Anda ambil. Jika Anda mengangsur sampai 50 juta, ya itu saja yang berat Anda ambil. Kalau ternyata bank riba tersebut memberikan lebih, jangan Anda gunakan untuk naik haji. Jadi jangan lebihnya jangan diambil untuk haji. Misalnya karena mengangsur dari pihak bank sendiri juga dimanis-maniskan, dibunga-bungakan, kan begitu ya. Akhirnya ada bunganya barangkali. Sehingga dari 50 juta yang Anda tabungkan begitu mengembang jadi 60 juta. Maka yang Anda ambil untuk haji hanya 50 juta. Dan Anda goodbye dengan lembaga tersebut. Lalu 10 jutanya bagaimana? 10 jutanya kalau Anda tinggal di sana tidak ada manfaatnya karena itu bukan sebuah sedekah. Maka 10 jutanya Anda ambil dan anggap itu adalah barang kotor. Maka gunakan untuk sesuatu yang kotor. Buat selokan di kampung Anda, WC umum, sesuatu yang kotor, jangan dibiarkan di tempat tersebut. Kalau dibiarkan tempat tersebut, tambah membengkak di sana nanti. Kalau Anda ambil untuk makan Anda, masa anak Anda akan Anda beri kotoran? Maka Anda ambil 10 juta kelebihannya tadi, maka gunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, apakah itu ya WC umum, selokan, segala macam. Kan ada selokan di kampung harus benahi. Tapi enggak boleh atas nama Anda. Ini 10 juta buat selokan. Itu pakai atas nama tuh pakai. Diam-diam saja. Ada kotak selokan. Kotak amal selokan. Anda masukkan. Selesai. Bagi siapapun yang masih berurusan dengan dunia riba. Lintaskan di hati permohonan agar Allah mengentaskannya. Jangan sombong dengan Allah. Mungkin Anda masih di kubang riba. Allah Maha Kasih. Kalau Anda hari ini memohon agar dijauhkan. Allah akan mengentaskan. Kalau tidak seesok ya lusa. Kalau tidak lusa minggu depan, minggu depan bulan depan, ada tahun depan. Kalau tidak sebelum mati sudah diangkat oleh Allah. Itu intinya, jangan sampai Anda merasa nyaman di wilayah-wilayah tersebut. Apalagi marah dengan fatwa ulama. Ah, repot lagi, merepotkan lagi. Ini hati-hati. Agar tapi orang insaf, banyak subhanallah hamba-hamba Allah yang insaf. Bahkan ada orang yang masih bekerja di dunia tersebut, menangis dia. Umroh barengan kami menangis. Setiap ingat menangis-nangis, hati lembut. Percayalah, kalau sudah hatinya lembut, Allah akan entaskan dia dari kehendaan dan akan diangkat dalam wilayah mulia yang semulia-mulianya. Maka hijrahlah Anda secepatnya. Kemudian bagi siapapun yang saat ini masih berurusan dengan dunia konvensional, apalagi uangnya ditentukan di sana lalu berkembang dengan riba-riba, ambil modalnya, kemudian kembalikan ke wilayah syariah. Adapun bunga-bunganya Anda ambil, karena itu bukan sesuatu yang bersih. Ingat, gunakan untuk sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak terhormat. Intinya apa? Agar Anda terbebas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapapun yang sudah hijrah, jangan sekali-kali Anda merendahkan saudara-saudari Anda yang masih berurusan dengan dunia konvensional. Sebab mereka adalah hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang kami yakin hati kecil mereka bergolak, cuman waktu hijrah yang tepat bagi dia kadang belum tiba. Tapi hatinya sudah ingin hijrah. Tapi dia masih mempersiapkan karena dia bukan sendiri hijrah. Ada istri, ada anak, ada kebutuhan, ada macam-macam. Bahkan ada ikatan kerja yang belum bisa dia tinggalkan begitu saja. Bahkan kalau keluar harus kena denda begini-begitu. Maka jangan suudon sama seseorang dong. Gak boleh kalau kita suudon hati kita yang kotor. Lebih kotor dari memakan riba, hati kotor. Maka makan riba adalah rendah, agak kotor. Tapi kalau kita suudon hati kita menjadi jelek, lebih jelek dari itu semuanya. Kemudian jika Anda melihat orang semacam itu, Anda doakan, apalagi itu sanak kerabat saudara Anda, doakan ya Allah, entaskan dia dari riba, entaskan dari riba, entaskan dari riba. Allah Maha Kasih, wallahu a'lam bishawab.